Syaikhuna Khalil memberi bekal kepada tiga muridnya, yang pertama pisang, yang kedua kitab, yang ketiga cincin. Pisang ini sudah habis-habisan membuat kita pecah. Pisang itu artinya makanan, kekayaan, akses, kapital. Kemudian kitab ini juga membuat kita salah paham satu sama lain dan menghasilkan pedang-pedang dan kebencian di antara umat Islam sendiri. Nanti akan datang saatnya peran yang ketiga, ketika kita sudah tidak bisa mempertahankan nasionalisme lagi oleh rekayasa-rekayasa yang luar biasa yang menghancurkan Irak, yang menghancurkan Libya, yang sekarang sedang akan menghancurkan Syria, juga Mesir dan lain-lain. Itu nanti akan melebar untuk penghancuran Indonesia. Kalau itu nanti sudah datang, maka cincin Nusantara harus kita tegakkan bersama-sama untuk merecover, untuk mengembalikan nasionalisme Nusantara kita bersama. Dan jangan khawatir, semua yang Anda sekarang alami, kecemasan-kecemasan itu jangan dianggap masalah besar, karena Allah sudah memiliki blueprintnya, Allah sudah memiliki time schedule-nya, Allah sudah memiliki grand design-nya sendiri, dan Allah melarang kita untuk ikut menentukan waktunya. Allah yang akan menentukan waktunya dan kita mengalir. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan hanya itu yang kita lakukan, nanti Allah yang akan menentukan waktu dan time schedule-nya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita buka sejarah-sejarah dari yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bagi setiap anak yang pernah mengalami saat-saat di mana dia tidak kerasan menjadi anak bapaknya, hendaklah mengingat bahwa sangat banyak juga bapak-bapak yang mengalami saat-saat tidak kerasan menjadi bapak seorang anak, kan gitu kan. Supaya ada kebenaran yang bunga tadi ya gitu. Yes, nyeneng kita nanti anak kayak ngono iki. Gitu. Oke, teman-teman sekalian. Gini aja. Ini ngerusak pikiran terus kita berang situ ya. Nek kowe nang wong Islam ngomong assalamualaikum, terus nek nang wong liya ora entuk assalamualaikum, berarti gari kok walik ta assalamu. Jadi misalnya nek keselamatan waliane apa? Azab atau laknat gitu ya. Gitu. Jadi nek kowe ketemu Mira, al-laknatu alaikum, benar ya? Al-azab alaikum gitu. Piye piye karmu? Jadi apakah Anda jadi orang Islam itu terus kudu nyirakake wong sing dudu Islam ngono apa piye? Karena dulu ribet loh assalamualaikum itu. Ribut dulu, sama dengan Natal tahun ini, ribut juga. Dan kita makin mundur, makin mundur, makin nanti makin tidak pakai logika. Bahkan saya bilang sudah sampai ke tingkat syahadat tadi. Apalagi sekarang orang Islam dengar Yesus, benci Yesus. Kita kok benci Yesus sih, kita kok ini. Aku ini nabi Isa, aku ini nabimu. Aku pun tahu dewa, aku ini. Neneng wayang, aku pun tahu dewa. Berdarah putih dia. Kok gue benci Yesus sih kalau pun biye? Gue kan carane nyebut teman-teman Nasrani Yesus. Gue mencarane nyebut. Ya kalau Muhammad kini nak menduran jomblo ya Muhammad. Nang di Muhammad di gurai gunungan. Kalau di Rusia Magomed. Magomed. Ada seorang pemain, ada petarung MMA namanya Magomed Rosulillah. Lho, jenenge kuwi Magomed, ya deloken ranking dia ada, dia di kelas berat ringan ya, light. Light heavyweight ya. Jadi juaranya John Jones, terus nanti peringkat pertamanya itu sekarang siapa ya? Johnny siapa gitu bawahnya, terus peringkat kedua Leo Tomasida peringkat dan seterusnya lah ya. Ada yang namanya Magomed Rasulillah. Lah sing bener iki Muhammad Mahmed nek wong Nurwijaya Mehmet. Ana ndek Mentura Mehmet, Mehmet iku jenenge nek petik ngene iki Mehmet. Lah sing bener sing di artinya kita tuh mbok jangan terlalu kerasan untuk sempit gitu loh mbok. Ya wis kaya anu lah kalau teori naknya sederhana kok. Jago keluruk gitu loh, sing bener sing di iki ya. Sing bener ya PDE. Mongko PDE dhewe ora ngerti bener. Ngeluh tau kowe iki. Kowe dadi ngene, wah ini Sri Sultan menghayati jadi tukang becak misalnya. Untuk kampanye mantan pangkat Wiranto menghayati kehidupan tukang becak njur pakaian elek diiring-iring njur becak. Ya ta? Tidak akan bisa dia menghayati tukang becak, wong dhewe piye-piye dudu tukang becak. Dhewe ora gelisah untuk duit ora kan gitu. Ya meng genjot pengalaman genjot kuwi tok karo nyekel. Setange ning ora iso dadi tukang becak. Jadi saya kira hidup itu begitu indahnya, begitu luasnya, sehingga kita itu harus terhibur oleh kehidupan yang begitu luas, bukan malah bertengkar satu sama lain gitu ya teman-teman sekalian ya. Termasuk Hindu, Buddha segala macam diapresiat aja lah. Itu kan proses evolusi pengetahuan manusia mengenai spiritualitas. Semuanya itu proses dan kita apresiat. Sama dengan ono sing tingkate Lumia piro kae. Sing kamerane apik banget apa iPhone 6 Plus itu. Kamerane apik banget. Dengan iOS 82 saiki, 812. Wah. Terus ada aplikasi-aplikasi yang lebih mencanggihkan. Ini ya padha wae kuwi karo kamera elek ya padha kuwi ya kembange ya kuwi mah. Gitu lho. Arep leto, arep loteh apa salah. Luwe-luwe padha wae ya mung bocah ya kuwi. Tidak penting sebutannya apa kan begitu. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Waktu kita tidak memungkinkan untuk lebih mendalam lagi, tapi pokoknya intinya saya minta maaf kepada semua yang mendengar sekarang maupun kepada yang mendengar melalui ADTV dan melalui yang lain-lain. Ini pengajian kita, forum kita ini benar-benar mencari yang benar, yang baik, yang mulia, dan masing-masing mencari, dan tidak ada klaim satu sama lain, karena sertifikasi benar, baik, dan mulia itu betul-betul 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi kuncinya satu kok, Anda mendekat ke Allah apa tidak? Seluruh pembicaraan kita ini kalau membuat kita mendekat ke Allah itu baik, itu aja. Kalau itu membuat kita menjauh dari Allah berarti jelek. Ngaji yo ning nek marake wong ngados kok Gusti Allah, jadi kuwi ya dadi efektivitasnya dadi tidak baik kan gitu kan. Mbuh ngajine murgo piye? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ya jadi wis tau kebenaran ki begitu luasnya dan karena begitu luasnya maka begitu indahnya, mari kita nikmati. Sudah pasti berbeda, jangankan engkau dengan orang lain, engkau dengan dirimu semenit yang lalu berbeda ya sip ya beda toh jan-jan itu ya orang juru orang kerasan dimana ya kerasan ini jane ini nikmat untuk ngomong tidak kerasan kan gitu. Kan gunanya sekolah kan ben iso bolos. Ya dah, jane kowe iki ya kerasan. Aku istimewa banget kok wonge. Jane ya kerasan. Lek kedip-kedip iki saking ora kuat menahan kenikmatan kuwi. Ora kok dhek menyesal ngono, jur muda ya ora. Dia nikmat. Tapi hidup itu kan tidak semantik, tidak kognitif, tidak hanya itu gitu. Kadang-kadang yang kita ungkapkan itu tidak bermakna persis seperti kalimat yang kita ucapkan gitu ya dalam puisi kan begitu. Aku ini binatang jalang urang juragu kewan ora. Edan wae. Itu ada pernah lukisan puisinya Khairil itu tentang wanita dilukis persis seperti kata-katanya. Dia elek banget ya. Misalnya pupunya seperti paha belalang juru gambar walang. wajahnya seperti pinang. Itu digambar jambe. Jadi welek banget ya wong wedoke. Lah itu kalau orang tidak ngerti simbolisme, tidak mengerti kemesraan. Jadi nomor satu di sini kemesraan, kita bercinta ini. Dan Allah sangat hadir. Aja ngalani kene tekake Gusti Allah rene. Gusti Allah iki mau manggil tenang karo kowe. Ora ngajar rumang sen aku ora teko apa piye. Ki apa ana nggon sing ora ana aku ngono dek. Apa ada tempat di mana aku tidak ada di situ? Oh, ngono Gusti Allah mau meh nesu mau. Sabar sabar sabar ngono aku. Jan rada edan ning rada edan rada edan. Lagi kalimat ini ya nemengke ya mustasi. Oke, teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk kemesraan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan Anda siapa saja. Saya tidak peduli kerjaan Anda bawah, tengah, atas, tidak ada masalah. Anda dari manapun asalnya, apapun agama Anda, saya tidak ada masalah. Saya tahunya adalah output kita menggembirakan orang lain secara baik dan akhlakul karimah yang bermanfaat. Ini ya, kira. Sekarang kita masuk ke puncak, salah satu puncak acara sebelum this is the co-main event of the evening. Now we will have 3 points, 2 from Bali and 1 from the sky. From the sky of Mustafa. على المصطفى أحمد شريف المقام نين رأسا تيلينيلينغ رأيني كندا كندا رأبنا صلواتني أسمع كيوم غنوا ya Allah indahnya ya Allah yang tidak indah pun indah ya Allah itulah ciptaanmu betul enggak ya cipta tapi rasa nusu garu mas tanto ya rasa itu gede-gede pun ape apa kena perlu diperbanyak volumenya. Ora masalah. Justru kamu unik karena teh liane kan kedipe jarang, kemampuannya rendah dibanding kamu kok iso melapik. Sip. Pokoke ngono lho, nek makiyah gampang, nek kowe iki angel ora iso meneng, berarti sing apik iki angel ora iso meneng kuwi. Nek kowe ngene iki kuat 5 menit ora kedip sing apik 5 menit ora kedip kuwi ngono wae kok repot-repot wong ora dosa kok kedip ora dosa bayangin kedip dosa wah dosane kok banget itu malaikat wah akhirnya malaikat asisten nyatet jadi ra masalah kedip-kedip ra masalah repot kedip ora entuk ora ana hadise ora ana dalile aja Pak ndak ada bagus to malahan oke silakan ditingkatkan kedipannya. Jadi saya kira kita perlu mempelajari terus di rumah masing-masing, di pergaulan dan komunitas masing-masing, bahwa rahmatan lil alamin itu adalah satu sikap dasar, satu mindset bahwa orang Islam itu mengharapkan, mengupayakan, mendoakan agar semua di alam semesta ini mendapatkan ridho Allah, perkenan Allah, rizki Allah, rahmat Allah. Kan begitu? Jadi kalau saya tidak mengharapkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, berarti saya bukan muslim. Kira-kira begitu kan kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau saya mengutuk Anda itu terus saya bilang Anda masuk neraka dan saya gembira dengan pengetahuan bahwa saya Anda masuk neraka, berarti saya bukan penggiat rahmatan lil alamin, kan gitu kira-kira ya. Nah, tapi saya enggak menuduh juga, karena saya tidak ada ragu-ragu sedikit sama Islam, gila apa? Cuman saya tidak yakin sama apakah saya ini sudah memenuhi Islam itu loh. Jadi bukan Islamnya yang saya ragukan, sayanya. Gue bisa yakin tenang kok. Ya. Kalau kita sholat, yakin diterima Allah, itu optimis, tidak ada masalah, bagus. Tapi kan kita ini ngalamin macam-macam sehari, 24 jam, ngene-ngene, pikiran, ngene, hati, ngene, kan jadi Kita ini belum utuh. Sehingga mungkin kita ini belum Islam benar. Menurut Allah, sopo ngerti, Allah berkenan, wis lulus, alhamdulillah, ning kene ora usah mestake. Itu loh teman saya, teman-teman sekalian, bukan saya meh Islam itu berarti bukan kita tidak yakin sama Islam. Islamnya tidak ada masalah, tauhidnya tidak ada masalah, Allah Rasulullah tidak ada masalah, Yesus, Isa, Musa, Moses, David, Daud tidak ada masalah, Solomon, Sulaiman, Salaman, Salam tidak ada masalah. Yang ada masalah itu, yang mungkin ada masalah itu sayanya ini loh, sampeyannya itu loh. Mungkin belum istiqomah benar, naik turun imannya, ya memang begitu. Makanya kita sebut meh Islam. Makanya sekarang saya tidak ngurusi apakah Anda sudah muslim atau belum. Anda juga tolong tidak usah peduli saya sudah muslim atau belum. Yang penting kita saling belajar sing bener kui opo. Kan begitu. Nek kue ne, sopo ne, saya, siapanya saya, tidak usah kita persoalkan dulu. Makanya saya kesini teman-teman sekalian, saya tanya, apakah Anda umat saya? Bukan. Apakah Anda santri saya? Apakah saya pernah mengakui atau meminta Anda menjadi santri saya? Apakah Anda pengikut saya? Orang kata itu, aku lak mengkoncamu tuh. Kan begitu. Saya, apa tuh aku ini? Aku orang-orang ngongkon kue dari anak buahku, terus nganut aku. Justru kualik, nek kue reneki untuk nganut aku, kualik kue. Ngaku iki gelem rene iki ben kowe nganut Kanjeng Nabi kan ngono. Anggo nek kowe manute aku Kanjeng Nabi kok liwat nang ngarepku terus nyindir. Pengikute oke okay, ya. Ngono ya juga mutarno aku. Kan gitu. Kan saya kesini ini untuk supaya Anda itu ngikut Rasulullah, bukan supaya Anda ngikut saya. Sebab saya juga pengikut Rasulullah. Gitu loh. Nah saya belum paham, saya belum tahu ilmunya, Pak Muzamil yang tahu. Rasulullah itu Syiah apa Sunni, saya belum tahu. Sudah saya sebenarnya saya tegaskan sudah, tapi itu pribadi gitu loh. Apakah Rasulullah itu anggota MTA, saya enggak tahu. Apakah Rasulullah itu cocoknya sama Mu'tazilah, apa Khawarij, apa segala macam, saya enggak tahu. Jadi saya jangan ditanya soal Sunni Syiah aslinya. Saya tahunya itu ngikut Rasulullah dengan seluruh keindahan dan rahmat yang dipantulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, Rek ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan tidak membuat siapa-siapa marah ya. Jangan ada yang marah kalau bisa ya. Sebab saya enggak mau bermusuhan loh sama siapa saja loh. Saya tidak punya kemampuan bermusuhan. Sebab bermusuhan itu urusannya tidak mulut, urusannya tidak tembak, tidak peluru, urusannya itu mati atau hidup. Nek bermusuhan. Nek musuhan iki aja cangkem-cangkem, aja Facebook. Twitter, kuwi ora musuhan jenenge rasan-rasanan, cacat-cacatan. Nek musuhan iki ya mati apa urip? Sing mati kuwi apa aku? Kuwi musuhan. Ngono lho, Rek. Mulane aku moh musuhan lho nganti saiki. Moh sama sekali. Aja dipaksa lho aku. Sebab kalau dipaksa menjadi berhak kita. Dan saya tidak mau memiliki hak untuk membunuh orang, saya tidak mau. Jadi jangan saya diberi hak untuk membunuh orang. Oh, lu kira-kira wah gini tak terus ke isi sih. Mongko sumuk, ya guys. Oke, teman-teman sekalian, bismillah satu selawat untuk terakhir ya. Nanti setelah itu dipimpin doa oleh Rasulullah ya Allah. Mungkin benar loh. Mungkin Rasulullah meminjam lidahnya Pak Muzamil, bisa toh? Apa Rasulullah tidak hadir di sini? Ya hadirlah. Bentuk hadirnya bagaimana, menurut Einstein bagaimana, menurut Muzamil bagaimana, menurut Muhtasib bagaimana, berbeda-beda, tapi semua benar bahwa Rasulullah hadir, maksud Rasulullah hadir. Ya Mas Bapit. Maka dondomono cilumatono, terus kita jahit, kita utuhkan kembali. Nah Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil, bahkan kita itu nyuek-nyuek. Sewek ya aja diwek-wek dhewe saiki. Ndak usah saya perpanjang tapi seperti itulah. Nah, jadi teman-teman sekalian supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri. Anda lihat nanti ada reshuffle kabinet jek durung apa-apa saiki wis diganti meneh. Keraton Jogja juga sedang kacau balau. Boleh tak ceritain dikit ya daripada Anda supaya Anda tidak salah paham mendengar berita. Gak apa-apa ya, silali gak bisa mulai ya. Gini, tak ceritani soal Jogja, gak ngerasani keraton Jogja, tapi cek ya awakmu gak mubadir moco tanpa pemahaman. Udah, gini, jadi sultan yang terakhir ini, Hamengkubuwono X, itu gak duwe anak lanang. Gini ya. Maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak wedok iso ngganteni dek dadi raja. Ceritane ngono lah. Saya tidak usah memberi setting kepada Anda. Asline jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu, akhirnya yang meneruskan iki bukan turunan raja langsung. Tapi ini gak usah dikawak-kawak. No. Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengkubuwono ke-9, almarhum yang dulu wakilnya Pak Harto, itu mengatakan, aku iki duduk sultan, aku iki duduk rojo Jawa, aku iki mek didawi dikongkon dadi Sultan Ngayogyakarta. Mulane saiki aku menyerahkan tahta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya adalah Tahta untuk Rakyat. Artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silakan mengangkat raja yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak paham, Indonesia tidak paham, dan karena Sultan IX sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya Keraton Jogja memang sudah berhenti pada Sultan IX. Tapi karena tidak ada ketegasan, akhirnya terus, dan Allah yang akhirnya memberi ketegasan bahwa Sultan X tidak punya anak laki-laki. Saiki mau dipaksakan GKR Pembayun untuk menjadi raja. Caranya adalah pertama membuat Sabdo Tomo. Sabdo Tomo itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabdo Tomo untuk menegaskan bahwa kowe rasah melu-melu sing kuoso aku, apa wae sing tak dawuhke kudu ketaten, gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabdo Rojo. Sabdo Rojo itu ada 5 isinya, membatalkan perjanjian awal Mataram antara Sunan Ki Gede Pemanahan dengan Ki Ageng Giring. Kan gak mungkin Pak Rektor perjanjian sama Mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain, gak bisa Pak. Wong perjanjiannya wis koyo ngene iki. Satu. Pokoknya ada 5, salah satunya tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan Jogja dan tidak mengucapkan assalamualaikum lagi. Itu yang membuat semua warga keraton terutama adik-adik beliau marah. Itu dalam rangka mencari cara. Jadi rumangsane Sultan X iki, rumangsane nek khalifah iku lanang. Nek khalifah bilang ni anak wedok iso dadi raja. Padahal gak ngono dhek njaluk uruk aku. Nek aku gelem melok jahat tak kei dalane. Wong aku ratu sepuh. Jadi kudune nek kate ngilangi sing diilangi ku Sayyidin Panatagama iku diilangi. Nek khalifatullah itu khalifah itu lanang ya wedok kabeh khalifah. Semua manusia itu khalifah. Jadi tidak ada lagi tidak ada perempuan. Jadi yang diilangin jangan khalifahnya tapi Sayyidin Panatagama. Kalau Sayyidin Panatagama tidak diilangin, nanti kalau Pembayun jadi raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi Sayyidatin Panatagama. Jadi kayak karo bahasa Arab projo iki. Siapa meneng karo. Ya, nek karo agak mlebu neraka ya. Padahal nek Sayyidatin gak oleh Panatagama. Gak iso wong wedok dadi imam. Iki Gusti Allah sing nuntokno wis ngono tae. Gitu. Terus mureng-mureng adik-adik ini. Bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua, anak sing wedok iki GKR Pembayun dikei gelar GKR Mangkubumi. Nah, Selama ada kerajaan Jawa, mangku bumi ku gawe wong lanang. Gak ono kok pangeran mangku bumi ajak wedok. Yo kae wingi ku tok onoe. Dadi iki kacau balau. Nah, sekarang adik-adiknya Sultan yaitu Yudha Kusumo dan Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini, rakyat Jogja harus bergerak, harus gumregah gitu ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, Anda juga tidak usah cemas dengan ini semua, tidak usah ikut menikmati kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Gitu loh, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi nek Gusti Allah ndawuhi, tak candanane engko. Tak kandarane karo tak bisikane. Gitu loh, ngaku paling tuwek nek kono iku rek. Umur gue saiki wis kira-kira 633 tahun. Cuman awakmu kenal aku sing saiki, sing aku wingi, winginane kon gak kenal. Nah, iki rumuse ana di Quran gitu ya. Jadi gitu kira-kira Bapak. Sampean ndak usah menikmati, ndak usah. Pokoknya gak paham menengahi. Makanya kembali kepada kebodohan yang diceritakan Rasulullah. Ini saiki ilmu dasare. Ono wong bodoh jenisnya papat. Siji satu, empat macam orang bodoh. Satu, orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh. Gitu ya. Jelas ya. Nomor dua, orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh. Nomor tiga, orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh. Nomor empat, orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh. Tapi guayanya kayak gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, thumma rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Nomor tiga, rojulun la yadri walakinahu yadri annahu la yadri. Wa robian rojulun la yadri walayadri annahu la yadri. Wahuwa jahil murokab ka kerbau ditambah petik. Orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti. Satu. Nomor dua, orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti. Nomor tiga, orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor tiga ini. Yang nomor empat adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang. Iya. Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah, yang sekarang ini ragu yo garo, gak ragu yo garo. Nah, ini ya rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki udang membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini. Tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi apa ya, dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya. 65 itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Dawa Meraharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah, tadi datang semuanya, yang aktivis-aktivis liberal sama yang disebut radikal-radikal kan gitu, datang semuanya. Nah, Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu Mas Pak Romo Muji juga dicabut, saya enggak usah dicabut. Saya kalau mau nyuruh nyabut enggak mau, ketanggungan. Nek anjane dicabut, NKRI dicabut menang. Itu demi Allah saya, ya NKRI dicabut. sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut? Cacing-cacing kecil seperti ini. Cabut mesin sama NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang. Terus mohon maaf, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, ada pidato kenegaraan sedikit saja gitu. Pokoknya tadi Mahkamah Konstitusi tidak jadi sidang hukum, tapi jadi ma'iyah. Jadi Mahfud itu menahan ketawa setengah mati dia. Wong dia harus jaga wibawa sebagai ketua toh. Demi Allah, saya tidak datang ke sini kalau tidak karena sahabat saya orang Madura ini. Saya bilang gitu. Kalau sama Madura saya tidak berani apa-apa. Pokoknya tak godain semuanya. Dan saya tidak mencabut. Saya pikir mesti marah nih teman-teman dari YLBHI segala. Mesti marah. Enggak itu. Pak Mahfud tidak usah dicabut. Sebab kalau ini dibiarkan akan menciptakan kecemasan banyak pihak. Kalau ini dicabut akan menambah kecemasan lebih banyak pihak lagi. Nek gak wani, nek gak wani, totoan gak lagi. Biro wani. Loh, bagaimanapun harus ada konsensus antar manusia dan antar kelompok. Aturan itu kalau bisa lahirnya seperti piagam Madinah, lahir dari kelompok-kelompok itu berdiskusi terus-menerus. Kalau bisa lahirnya jangan dari DPR, lahirnya jangan dari dari parlemen, lahirnya dari warga kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, Pak Mahfud aja lah bikin lah. Jadi bikin yang baru, yang bagus, yang dewasa, yang bisa menampung aspirasi semuanya, baru ini dicabut, terus dikasih yang baru, ya bilang gitu. Itu tadi ceritanya. Sebab apa? Mohon maaf tadi saya terpaksa agak jadi ustaz sedikit. Di dalam Al-Quran Anda sudah tahu ada 5 macam kebaikan. Satu khair, itu kebaikan universal yang bersifat cair. Yang kedua ma'ruf, kebaikan yang sudah disimulasikan dan didiskusikan untuk menjadi norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Jadi KUHP itu ma'ruf. Jadi tugas ulama bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf itu tugas pemerintah, tugas umara. Nahi mungkar tugas semuanya. Kalau tugas ulama adalah dakwah khair. Kalau mau pakai epistemologi Al-Quran, menurut saya seperti itu. Meskipun menurut orang lain boleh tidak seperti itu. Terus ada kebaikan yang namanya bir. Al-birru manit taqo. Predikatnya jadi mabrur. Jadi dari kata bir menjadi mabrur. Nah mabrur ini satu kebaikan yang sifatnya linking up vertikal. Dicapai secara spiritual oleh setiap orang, sehingga yang mendapatkan gelar mabrur hanya haji. Tidak ada ketua mahkamah konstitusi mabrur, tidak ada. Presiden mabrur, tidak ada. Pedagang mabrur, tidak ada. Kiai mabrur, tidak ada. Yang ada haji mabrur, karena dia spesial. Terus ada lagi kebaikan yang namanya ihsan. Ihsan itu kebaikan yang tidak boleh dijadikan aturan. Kebaikan yang harus lahir dari nurani dan tasamuh atau toleransi setiap orang. Ada orang tidak makan, Anda tidak wajib memberi dia makan menurut hukum negara. Tapi Anda mau memberinya makan, berarti Anda punya ihsan. Kan begitu. Anda tidak harus membayar apa-apa, tapi Anda mau membayar untuk kemaslahatan, maka Anda punya ihsan. Nah ihsan ini lahir dari kesadaran spiritual dan moral dari setiap orang. Nah yang kelima, soleh. Soleh itu juga baik. Soleh adalah kebaikan yang sudah dihitung seluruh kemungkinan sosial dan dialektikanya, sehingga ketika sebuah peraturan diterapkan, dia sudah sangat minimal mudaratnya. Semakin besar mudaratnya, semakin rendah kesolehannya. Semakin kecil mudaratnya, semakin tinggi kesolehannya. Kalau masih ada orang yang merasa terancam, berarti belum soleh. Nah, pasal ini aturan Perpu tahun 65 ini belum soleh karena hari ini terbukti kita bertemu dengan orang-orang yang merasa terancam. Maka kita harus mensolehkan aturan ini. Tidak usah dicabut, tapi disolehkan. Nah, itu tadi saran saya. Akhirnya kedua belah pihak alhamdulillah terima kasih gitu. Jadi teman-teman YLBHI, Komnas HAM segala macam juga terima kasih, terutama karena saya mengatakan ini aturan belum soleh. Maksud saya belum pernah ke warungnya Pak Soleh. Itu ya. Kira-kira seperti itu. Tidak mudah, Dadang. Tidak mudah. Sidang seperti itu, ngomong harus formal, hanya 15 menit. Tapi harus merangkum seluruh masalah. Tidak mudah apalagi untuk mendamaikan dan mencari titik tengah seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah membimbing. Sehingga tadi semuanya matur nuwun. Gitu loh. Sampai saya bingung. Mestinya karena saya enggak menyarankan dicabut, mestinya saya dimarahi dong sama YLBHI, tapi enggak loh tadi. Setahu saya, yang saya alami tidak, mereka, saya malah ketemu mereka habis itu banyak sekali dan mereka terima kasih. Bukan saya senang diterima kasih, tapi bahwa kita mencoba menerapkan makiyah itu di setiap masalah-masalah. Dan ternyata semuanya oke. Meskipun kemudian masih ada di luar sidang itu, kemudian ulil lewat, hei Dajjal, Dajjal, Dajjal. Lucu ono sing ngono iki. Halal darahnya, halal darahnya. Ngono terus aku gak ngerti to kalau ada gitu-gitu. Aku takon sapa sing diarani Dajjal. Ulil taku. Ulil cak temen aku. Ayo aku ngono, ayo aku Dajjal, Dajjal. Ayo sapa sing ngomong aku Dajjal. Anjir iyo, kali lapo kon. Kae terus aku Dajjal. Ngono nek aku dikon Dajjal. Kae terus kon, terlambat kon. Aku ket awal lahir wis Dajjal. Siungan aku biyen. Iku dowo. Jadi kalau saya dikafirkan orang, saya berterima kasih. Itu sama dengan saya memang belum pantas jadi sarjana, saya tidak diberi sertifikat sarjana, maka saya perlu belajar kembali supaya saya jadi, bisa jadi sarjana. Kalau saya masih disebut kafir, berarti saya masih belum lulus keislaman saya, maka saya akan lebih mengintensifkan Islam saya. Jadi saya terima kasih kepada yang mengkafirkan saya, yang begitu mempermuluan saya. Terus, ya tapi kan gak boleh dong mengaku dirinya kafir. Loh, dimana-mana orang cantik itu gak pernah saya cantik loh. Tidak ada. Itu jenisnya kemayu. Orang ganteng bagus, aku bagus loh. Orang ada aku gemagus. Gitu. Ada orang, eh sorry ya jangan marah ya, aku ini wong soleh loh. Ada ngomong ini. Tidak ada ngomong dugangan yang aku dengar. Jadi saya disuruh menyebut diriku salah begitu. Tidak dong, aku menyebut aku kafir. Semua nabi-nabi memberi pelajaran kepada kita. Ini kuntu minat zalimin. Tidak ada nabi mengatakan ini minat solihin. Tidak ada. Sobirin ada. Inna allaha ma'as sobirin. Pada suatu pagi, waktu ujian SMA, saya dapat berita Sobirin tidak bisa ikut ujian. Apa oh, kita belum sumur. Wah, kita lari dekat Neto Prajan. Iling tak gue, Neto Prajan. Wah, kita lari ke sana. Wah, kita ambil Sobirin pakai tali itu. Begitu sampai di atas sumur, dia sudah setengah pingsan. Innallaha ma'as Sobirin. Tuhan benar-benar bersama Sobirin. Loh, apa Allah kita sakiti dengan pemikiran-pemikiran seperti itu? Apakah Allah senang kita mengumumkan kebaikan kita? Ataukah Allah menganjurkan kita berendah hati, merasa jelek atau merasa baik yang baik? Merasa jelek dong. Ya, biar tau. Sorry aku soleh. Kemetak kayak nggak bisa dong. Gitu loh. Oke. Nah, jadi kira-kira gitu maksud yang tadi ya. Oke. Sekarang kita cicil nanti kita bisa kembangkan mengenai kesabaran, tapi saya cicil yang tadi belum saya jawab soal maaf tadi mas ya. Itu Allah luar biasa loh mas, soal memaafkan tadi lihat. Rumusnya itu bukan Allah memaafkan, kalau Allah memaafkan maka manusia memaafkan, bukan. Terbalik, kalau sesama manusia engkau memaafkan, engkau sudah di, maka aku memaafkan, kata Allah. Loh, aneh loh itu mas. Kudune lah, nah aku Gusti Allah, nah sakarepku tak sepuro tak gak sepuro. Kok ruwet kan? Ngono nah aku Gusti Allah. Ini Allah ini aneh. Kalau kalian sudah minta maaf dan dimaafkan oleh saudaramu yang engkau berbuat kesalahan, maka aku maafkan kamu. Lu lah enak tuh, dia nganut kita. Lu Allah kayak gitu kok kamu gak mau itu lah. Allah itu enaknya luar biasa. Kamu lah top dah dia itu. Top. Cuman dia mau ngasih rezeki kamu, dia ragu-ragu kan. Ah, dia agak aneh sama saya. Ntarlah simpen dulu lah, simpen dulu. Ntar kalau dia sudah senyum sama saya, tak kasih banyak gitu mas dia mas. Itu sudah saya tanya, sudah saya interview dia. Nah, mengenai Allah itu Anda jangan tergantung kepada berita-berita, informasi, dan rumusan-rumusan mengenai Allah dari kiri kanan Anda. Allah itu pokoknya kebenaran yang benar-benar di dalam diri Anda. Disitulah jalannya. Jangan menurut ini, menurut ini, menurut ini, nanti dulu. Oke, menurut ini juga penting. Tapi yang terpenting adalah penemuan kebenaran dan cinta yang sungguh-sungguh di dalam dirimu. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Makanya orang sekarang ilallah, ilallah, ilallah, ilallah di mana, tapi itu berdasarkan khutbah di masjid, berdasarkan omongannya ustaz ini, kiai ini, kan begitu. Mendeng dadang. Dia ngomong la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, supaya dia tahu semua yang bukan Allah. Sehingga dia menemukan yang sungguh-sungguh Allah. Kan begitu. Untuk referensi, Sokeh itu nama seorang kiai, itu gurunya Mbahnya Gus Dur. Mbahnya Gus Dur itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu punya kiai namanya Kiai Sokeh. Ditambah beras, jenenge pesantren Selawe. Selawe itu 25, jadi santrinya hanya 25, salah satunya adalah Mbahnya Gus Dur ini, kan gitu. Nah, Kiai Sokeh ini turunan ke-9 dari Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini dulu setelah kecewa sama konflik-konflik politik di Pajang, dia mengembara ke barat, balik ke timur, kemudian hidup di masa tuanya di Jombang dan kuburannya ada di Wonosalam. Dari situlah garis keilmuannya ke Hadratus Syekh. Kan gitu. Nah, ini sekedar untuk referensi. Saya mengerti apa yang Anda bicarakan tadi mengenai tokoh pluralis, tapi suka apa-apa lah mas, suka masalah lah. Sudah, ambil sana dunia. Ambil semua gelar untukmu. Aku tidak punya gelar apa-apa. Karena kalau manusia sudah memberiku gelar, nanti Allah akan mengurangi gelarnya untukku. Kan begitu. Ngono caranya mas. Itu caranya menghibur walaupun balik gelar ini ya. Gitu kok ruwet. Mari kita remehkan diri sendiri gitu loh. Kalau Anda sudah sanggup meremehkan diri sendiri, maka Anda menjadi besar. Kan begitu? Betul enggak? Tenang aja. Wong di kafir no kok ruwet. Ya no apa sampean iki kae terus iki ya apa nek kula kafir kula wis kepiyen. Lah. Wong kula niku nek turu mawon wiritanku iku kafir liberal, kafir liberal. Liberal, mungkin. Teman-teman sekalian, saya mencintai semua teman-teman itu, jangan lupa. Dan saya sangat senang kalau semua teman-teman itu datang ke sini. Dan tidak akan kita hina siapapun di sini, betul nggak? Kita akan pahami mereka, kita akan apresiasi mereka. Kita nggak tanya, hey, kamu sudah sholat belum, nggak? Kita paling tanya, sudah minum belum? Betul nggak? Itu nanyanya. Saya kalau sudah dulu dalaman saya muda di depan karo panitia model Cina di Jawa Timur panitia ini, cak wis mangan cak. Begitu datang turun bis wis mangan. Ayo ndelok rawon ta pecel. Itu Jawa Timur. Tapi nang Bogor, Bandung siji sudah sholat cak. Jadi aku mulai sing metu kene duduk bareng api. Jancuk durung wis ngono. Padahal sing bayang bareng. Iya ta, Mas? Nah aku takkan wis mangancak dalam keadaan kita lapar haus ditanya makan, maka kita harus bersyukur pada Allah terus si aku tak sembahyang. Si gitu toh. Tapi nek teko dok tidak wis sembahyang. Jancuk gak ngekeingun dhewe. Mati sembahyang. Kon niku apane Gusti Allah ponakane ta yo. Ngono lho nek iki. Mbok percaya sama orang lain, mbok percaya bahwa Anda itu akan sholat, itu kan Anda sudah dewasa, kita semua sudah dewasa, itu urusan Anda sama Allah, maksudnya enggak Anda jalankan, mbok kita saling percaya, enggak usah kita ikut nagih gitu loh. Betul enggak? Enggak usah ikut nagih, saya percaya sama Anda. Kalau dasarnya menyebarkan Islam adalah ketidakpercayaan kepada orang lain, bukan Islam yang kita sebarkan. Kan gitu. Dan Islam itu bukan lembaga. Tidak ada organisasi Islam. Islam itu rohani. Lembaganya NU, Muhammadiyah, PKS, itu lembaganya. Islamnya tidak ada kok. Organisasi Islam tidak ada. Eh? Oh, pada politiknya. Mungkin nunggu lembaga, Pak Gus. Oke, gitu ya kira-kira sosialnya. Nah, meskipun kita di Maya, tidak apa-apa kok. Teman-teman itu punya kecenderungan begitu, kita pahami kok. Tapi boleh dong kita omong-omongan. Yuk kita berdialog dong. Dan sama-sama cari kebenaran. Bukan cari pembenaran atas dirimu sendiri toh. Kamu jangan ajak saya berdebat. Saya tidak akan mau. Karena saya kasihan. Saya tadi bilang sama Romo Muji. Ini semua orang ribut Romo Muji. Islam Kristen gini-gini. Saya sekarang saya ini Mahkamah Konstitusi loh, nyasi loh ya. Romo, sampean ini jadi orang Katolik itu kan karena menurut sampean Islam salah tuh. Iya tuh, ngaku mon, ngaku. Mesem deh. Bagi sampean Islam salah tuh dan bukan agama tuh yang agama dia Katolik. Ngaku aja, enggak apa-apa. Kita biasakan dialog seperti ini. Ya gitu ya deh. Ya memang gitu, bagi saya juga gitu, Kristen bukan agama. Itu bagi saya, cuman ini gak pernah saya omongkan. Saya terpaksa ngomong ini karena ada konflik yang gak mutu ini. Terpaksa aku ngomong. 99% pendapat saya tidak saya omongkan. Itulah kunci kesabaran hidup. Itulah kunci untuk menjaga perdamaian hidup. Masa ada arek elek gini, aku pengen ngomong, kon kok rotok pedot kan. Hah? Kenapa itu tidak kita tahan? Semakin Anda bersabar, semakin Anda menciptakan kemaslahatan, kan begitu? Gimana sih? Masa semua pendapat kita omongkan? Apalagi mengklaim orang lain salah dan mengklaim diri sendiri benar, kan begitu? Itu saya punya pendapat sangat banyak mengenai SBY dan saya tidak pernah ngomong. Sebelum saya yakini bahwa kalau saya ngomong akan berakibat soleh itu. Kalau kira-kira saya ngomong nanti efeknya bukan kesolehan, untuk apa saya ngomong? Mending saya simpen atau saya kembalikan kepada Allah. Begitu juga mengenai Kristen, saya gak ngomong dong, itu istrimu kok. Islam istriku, Kristen istrimu. Itu auratmu, ini auratku, gak usah dibandingkan. Apa mana dijol-jolno, ngawurai. Gitu loh. Di Belanda saya ngajarin pastor-pastor sama pendeta itu begitu. Udah pakai metode istri aja. Maksudnya istri apa? Loh, agama itu istri. Gitu loh. Artinya gak usah kita perbandingan antara yang mana yang lebih cantik. Bahwa istriku ini lebih anu loh daripada istrimu loh. Ya gak usah ngunuh lah. Gitu loh. Dan kita juga gak mempersoalkan kamu nikah apa tidak. Gak usah. Terus bapak-bapak deh. Gak nikah. Kalaupun kita akan perbaiki, ada jalannya. Bil hikmah wal mauidhatil hasanah wajadilum bilati yasan. Jangan Cak Nur kholis masjid ngeledak lumpuh terus kita datangi Cak Nur. Ini laknat Allah ini. Kalau sampean sekarang insaf bertobat insya Allah sembuh. Ya apa nak wong loro tiga nek ngene. Itu terjadi benar. Cak Nur lumpuh gini nih. Ini karena laknat Allah ini. Karena Cak Nur ngomong mengenai sekularisme. Ya ana wong loro lho. Aku iki kucing loro gak tega jane. Ana wong loro digenek ngono. Ini lho teman-teman ini membela Islam, mengembangkan Islam tapi betul-betul tidak memiliki akhlak kemanusiaan di antara mereka. Piye to iki aku ora paham. Mosok ada orang, hei Dajjal, kamu Dajjal, Dajjal. Iya toh. Aku yang ngerti, aku yang caleng, aku menang lah, ayo. Kan begitu. Tadi saya ngomong, sepak bola itu, kan ngomong hukum. Awal mulanya sepak bola itu bukan hukum offset, bukan aturan corner ball, handball, enggak. Yang pertama ada di sepak bola itu adalah kepandaian menendang bola, kepandaian goreng bola, kepandaian oper-operan sampai menciptakan gol. Nah setelah ada gejala loh, kita pemain situ kok dodok di ngarepe gawang lawan. Ya toh? Ya toh? Dodok, ini gawang lawan dodok ngene-ngene batu ngono. Nah, kok enak ini dodok di kini, akhirnya dikai garis. Pokoknya pemain yang dari sana tidak boleh melewati garis ini mendahului bola, kan begitu. Maka diciptakan hukum offset. Nah, kesadaran sepak bola nomor satu bukan offset. Nomor satu adalah pandai bermain sepak bola. Kesadaran hidup bernegara, kesadaran hidup berislam itu nomor satu bukan haram. Nomor satu wajibnya dulu. Jadi kalau bikin fatwa, yang banyak bikin fatwa wajib, haramnya sudah Allah banyak mengharamkan kok. Lebih tumpulu lho. Akhirnya ya ibu di pulang dek. Maunya saya bunuhkan kafir 70 apa 210. Gitu teman-teman sekalian. Jadi pokoknya intinya kesabaran itu bisa dihubungkan dengan bermacam-macam lah. Dan piye itu ya, Allah saja mau sabar kok. Wong Allah itu kan tidak punya kewajiban untuk sabar. Kalau kita mau tidak mau, harus sabar. Anda mau ngamen umpamanya, itu bisa menentukan sehari dapat berapa. Satu-satunya yang bisa kita bawa adalah kesabaran. Melihat Indonesia kayak gini, ini apa bekal utama kita? Kesabaran. Dan Anda sudah sabar. Anda cuma saya latih sabar, jalan tidak jelas 10 tahun gini terus. Tapi saya tanya sama Anda, Anda bilang tadi nanti pulang juga 3-4 hari kembali rutin, tapi saya tanya ada perubahan enggak pada Anda? Ada perubahan enggak? Dibanding teman-temanmu di kantor atau di tempat kerja ada perubahan enggak? Mohon maaf. Enggak, maksudnya Anda entah pemikirannya, entah ketangguhan mentalnya, entah ketenangan hatinya, ada bedanya dengan yang dulu. Ada. Anda lebih gampang senyum sekarang menghadapi apa-apa, betul gak? Anda itu sudah sakti. Anda itu sudah sakti, cuman Anda tidak tahu Anda sudah sakti karena belum ada perang. Nanti kalau sudah diperlukan, loh ternyata sakti aku. Dan Anda itu sudah sakti. Saya bilang sama Mas Puji, iki harus dati arah-arah iki. Cuman mereka belum tahu, biarin aja gak tahu. Nanti begitu mereka menghadapi sesuatu, loh, ternyata aku bisa ngatasi. Loh, dulu saya cuma diajak nimbo, 1000 timbo, jalan 10 kilo tiap hari. Nggak jelas jurusnya apa. Jurusnya cuma kesabaran. Dan di dalam kesabaran yang luar biasa itu masuklah ilmu-ilmu yang juga luar biasa. Kan begitu? Jadi kalau ngomong kesabaran, banyak sekali. Dengan teknologi ada kesabaran dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya juga hanya kesabaran. Gitu loh. Terus piye, Anda enggak tahu apa-apa, saya enggak tahu apa-apa kok. Emang bisa kum bangsa Indonesia sekarang mengatasi masalah bangsa Indonesia? Enggak bisa. Harus kerja sama sama jin, sama Nyai Roro Kidul dan macam-macam gitu ya. Karo Mbah Iki, Mbah Iko, karo Brojo Musti ya. Terus tenang ae. Malaikat, KB semua kita harus bekerja sama ini kalau mengatasi Indonesia. Dan untuk apa sih kita atasi? Salahmu sendiri bikin Indonesia. Ngapain tiba-tiba kita mengatasi Indonesia? Siapa, kapan Tuhan nyuruh kamu bikin Indonesia? Wong kamu bikin Indonesia juga bukan bikinanmu. Itu kan kebetulan aja Jepang dibom. Setelah Jepang dibom, kamu punya kesempatan, kamu proklamirkan kemerdekaan. Kan itu kan? Jadi atas jari.